Pertanyaan dari Abu Hilmi di Fakfak, Papua Barat. Pertanyaannya, bismillah. Afwan Ustadz, kami di Papua Barat, letaknya di Kabupaten Fakfak. Menurut perkiraan, Fakfak tidak termasuk tempat yang terlihat gerhana matahari. Tadi lewat toa, salah satu masjid dekat tempat kami, diumumkan tentang sholat gerhana. Pertanyaan kami, apakah disunnahkan sholat gerhana matahari, walaupun gerhana tidak dapat kami lihat? Jazakumullahu khairan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Telah saya bacakan tadi dari potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum minha syai'an fazza'u ila shalah." Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana itu, maka berdirilah dengan penuh khawatiran untuk melakukan salat. Jadi salat gerhana itu syariatnya apabila melihat adanya gerhana. Kapan tidak terlihat, tidak ada syariat untuk hal tersebut. Iya. Dan ini sering terjadi ya. Di beberapa tahun silam di Madinah melalui media di waktu itu, Imam Masjid Nabawi Asy-Syeikh Ali Al-Hudzaifi memimpin salat gerhana matahari. Ya, di siang hari gerhana. Tapi di wilayah Riyadh tidak terlihat gerhana itu. Maka para ulama di wilayah Riyadh seperti guru kami Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan itu memberi fatwa bahwa tidak ada salat untuk manusia di wilayah Riyadh. Ya, karena dasarnya adalah hadis yang saya bacakan tadi, wallahu taala. Nah. Baik. Al-Ustaz, di studio telah masuk telepon. Dan kita bacakan pertanyaan yang selanjutnya dari Ummu Raihan di Makassar. Pertanyaannya, afwan Ustaz, apa hukum sholat gerhana? Dan apakah kita berdosa jika kita tidak mengerjakannya? Waktu berlalu begitu saja. Atau adakah doa-doa khusus mengenai hal ini? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan. Jumhurul ulama memandang bahwa sholat gerhana itu adalah sholat sunnah mu'akkadah. Dan sebagian ulama memandang bahwa sholat gerhana itu hukumnya adalah wajib ain atas setiap muslim dan muslimah bagi siapa yang mampu untuk mengerjakannya. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini, yang mengatakan bahwa sholat gerhana adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Karena perhatikan bagaimana Nabi SAW penuh khawatiran melakukannya. Dan perhatikan bagaimana beliau memerintah untuk sholat itu. Kata para ulama, asal dalam perintah menunjukkan makna wajib. Dan tidak ada dalil kuat yang memalingkan dari kewajiban. Maka apabila dikatakan bahwa sholat gerhana itu adalah wajib, maka itu saya kira adalah pendapat yang punya sisi kekuatan. Walaupun saya isyaratkan tadi bahwa kebanyakan mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama, sholat gerhana adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Baik pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0411-8910-499. Kami ulang, 0411-8910-499 atau di 0811-4136-36. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Imran di Antang, Makassar. Pertanyaannya, apabila gerhana tersebut tidak total atau hanya sebagian, apakah tetap melaksanakan sholat gerhana tersebut? Dan apakah ada doa tertentu saat melihat gerhana tersebut? Dan bagaimanakah menimbulkan rasa takut saat melihat salah satu dari ayat-ayat Allah tersebut. Tafadhal, Ustaz. Ya, namanya gerhana itu adalah cahaya dari matahari atau bulan itu tidak begitu tampak karena dia tertutup. Ya, tertutup. Dan dimaklumi bahwa tertutupnya cahaya matahari ke bulan di gerhana matahari itu karena antara bumi dan bulan tertutup oleh bulan. Ya, karena itu tidak mungkin ada gerhana matahari total terlihat di seluruh dunia. Itu tidak mungkin. Karena bulan lebih kecil dari matahari. Adapun gerhana bulan itu karena bulan itu cahayanya terhalang ke bumi oleh matahari. Itu yang disebut gerhana. Dan gerhana itu, namanya gerhana enggak mesti dia gerhana total. Ya, baru ketemu sedikit saja, bersentuhan sedikit, itu sudah disebut gerhana. Sudah disebut gerhana. Dan dengan sebab itu, ada syariat untuk sholat. Dan apabila misalnya terjadi gerhana di sore hari, dan sementara gerhana matahari terbenam, sementara gerhana matahari terbenam, maka itu oleh para ulama sudah tidak disyariatkan lagi untuk sholat. Karena dasarnya kita sholat karena melihat adanya gerhana. Begitu dia sudah terbenam, tidak terlihat lagi. Maka syariat untuk sholatnya sudah berakhir. Ya. Ini yang terkait dengan masalah yang pertama. Terkait dengan masalah yang kedua, ya, tidak ada doa khusus di dalam hal ini. Seorang boleh berdoa dengan doa apa saja. Dari hal yang dengannya ia berlindung dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari adab, berlindung dari fitnah di dunia, di akhirat, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah di kubur, fitnah ketika berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berlindung dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara seorang itu bisa takut? Nah, itu tadi dihadirkan apa makna gerhana ini dalam syariat kita. Kemudian yang kedua, dia melakukan sholat dan dia lakukan dari tuntunan yang telah kita sebutkan tadi, apa yang dituntunkan ketika terjadi gerhana. Baik. Ya, baik, Ustaz. Kita menerima telepon dari pendengar Radio Nasiha. Ya, tafadhal. Halo. Halo, ya. Maaf, Abu Fatah. Mohon radionya dikecilkan karena dia terdengar feedback di studio. Tafadhal, pertanyaannya. Baik. Baik. Pertanyaannya mungkin sudah jelas, Ustaz. Ya, terkait dengan masalah yang pertama, sujud sahwi, apabila imam meninggalkan sebuah rukun dari rukun-rukun sholat, itu bukan sujud sahwi saja, tapi dia harus mengulangi satu rakaat. Ya, jadi kalau misalnya sholat gerhana tadi diterangkan dua kali ruku, dia lupa ruku yang pertama atau ruku yang kedua, apakah itu di rakaat pertama maupun di rakaat kedua, maka dia mengulangi satu rakaat penuh dengan dua ruku. Iya. Kecuali kalau misalnya dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Setelah itu dia baca-bacaan, baca Al-Fatihah, baca-bacaan, setelah itu ruku. Kemudian tidak sami Allahu liman hamida, Allah Akbar, langsung sujud. Begitu dia sujud, baru dia ingat harusnya dia baca. Dia berdiri lagi untuk membaca. Akhirnya tidak ada masalah kalau dia langsung menyambung berdiri. Dia berdiri, kemudian dia ruku lagi, tidak, baru setelah itu dia sujud. Nah, makanya seperti ini, dia lanjutkan sampai selesai sholatnya dengan kifiat yang benar. Kemudian setelah sholat, dia salam dua kali, kemudian dia tutup dengan salam, selesai. Terkait dengan sujud tilawah, kapan lewat ayat yang disyariatkan sujud tilawah? Iya, disyariatkan untuk sujud tilawah, walaupun itu di sholat gerhana. Ya, wallahu ta'ala. Baik, demikian jawaban dari penanya kita yang melalui pesawat telepon. Dan penanya selanjutnya juga dari ujung telepon. Silakan. Halo. Halo. Halo. Baik, mungkin terputus line teleponnya. Dan kita baca pertanyaan selanjutnya dari Nur Hayati di Jalan Malino, Desa Balang-Balang, Kabupaten Goa. Bismillah. Apakah setelah rukuk pertama dalam sholat gerhana matahari, kembali membaca surat Al-Fatihah? Begitu pula dengan rakaat kedua, apakah sama? Jazakumullah khairan, Ustaz. Pada setiap rukuk pertama, tiga dan keempat, setiap rukuk di sholat gerhana itu dibaca, kemudian membaca semua. Baik. Selanjutnya pertanyaan melalui telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari penanya di Palembang. Kalau saya pernah baca. Baik. Pertanyaan yang kami tangkap tadi. Iya. Yang Bapak pernah baca dari buletin, salah satu buletin. Iya. Gerhana terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama baca Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat atau pada setelah rukuk membaca Al-Fatihah lagi. Iya. Dan baru tadi baru rukuk, tidak baru lagi sujud. Jadi bahwasanya berbeda dari penjelasan Ustaz. Mungkin kita akan Iya. Saya dapat informasi Ustaz yang mana? Iya. Bahwa apa yang Bapak baca itu sudah benar ya, dan itu enggak berbeda dengan apa yang kita terangkan tadi. Ya, jadi ketika Nabi membaca bacaan yang panjang itu terkait dengan surah yang dibaca selain daripada Al-Fatihah. Jadi kalau rincian lengkapnya seperti yang saya sudah terangkan tadi. Salat gerhana dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca surah yang panjang, kemudian rukuk. Sami'allahu liman hamidah, ya tidak, sami'allahu liman hamidah, kemudian baca surah yang panjang lagi, baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca yang surah yang panjang, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, dua kali sujud, kemudian berdiri lagi di rakaat kedua. Rakaat kedua, baca Al-Fatihah, surah yang panjang, kemudian ruku, kemudian iktidal, sami'allahu liman hamidah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah yang panjang, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, dua kali sujud, dan salam, selesai. Saya kira demikian dan kesimpulan. Kembali saya ulangi lagi untuk menegaskan, wallahu taala alam. Ya. Ya, baik. Pendengar Radio Al-Nasihah dan Ustaz, ini ada penelpon selanjutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dan di mana, Pak? Saya Muhammad Bar dari Jalan Alauddin. Bapak Muhammad Akbar dari Jalan Sultan Alauddin, silakan dengan pertanyaannya. Pertama tanya Ustaz, bagaimana kalau ada seorang yang ketinggalan satu rakaat pada salat gerhananya? Yang itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau seorang ketinggalan satu rakaat pada salat gerhana, ya sama dengan sholat yang lainnya, dia berdiri menambah satu rakaat lagi. Tapi rakaat yang kedua tentunya dengan kaifiat yang sama, bahwa di rakaat yang kedua dengan dua kali ruku dan dua kali sujud. Karena keumuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumus salata fa'tuha bisakinatin wa waqar, fama adraktum minha fasallu wa fatakum fa'atimmu." Apabila kalian mendatangi sholat, datangilah dengan sakinah dan tenang. Apa yang kalian dapati dari sholat itu, ikutlah sholat bersama imam. Apa yang kalian luput, hendaknya kalian sempurnakan. Dan ini berlaku untuk seluruh sholat berjamaah. Wallahu ta'ala. Baik, jawaban yang cukup jelas dari Ustaz Zulkarnain. Dan baik, kita terima lagi penanya selanjutnya dari ujung telepon. Silakan. Halo. Halo. Baik, terputus Ustaz. Dan baik, kita angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Dari mana dan di mana? Saya Muhammad Yusuf. Halo. Mohon radio monitornya dikecilkan, Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Saya pertama itu dari Goa. Baik, Bapak dari Goa. Tafadhal dengan pertanyaannya. Tadi pertanyaan bahwa yang anak itu adalah suatu dari tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Maka kita dianjurkan untuk sholat, dikatakan, berserikat, dan tanyakan bagaimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah saya terangkan tadi terkait dengan beberapa amalan yang dilakukan pada saat gerhana. Yang paling pokoknya adalah sholat. Ya, karena itu adalah hal yang melambangkan bagaimana yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khawatir akan siksaannya, memohon afiat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat terjadi gerhana tersebut. Demikian pula disyariatkan untuk berdoa, beristighfar, berzikir, bersedekah, dan berlindung dari api neraka. Ya, seluruh hal tersebut adalah hal yang hendaknya ditegakkan oleh seorang hamba, dikerjakan di dalam atau ketika terjadi gerhana tersebut. Ya, tidak layak untuk dia tinggalkan. Terkait dengan masalah sholat, saya sudah singgung tadi ada silang pendapat ya. Di kalangan ulama ada yang mewajibkan, dan ada yang mengatakan itu adalah hal yang disunnahkan dengan sunnah muakkadah. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua bisa menegakkan dari amalan-amalan yang indah ini. Membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir akan siksaannya, selalu memohon dari rahmat dan kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala adab, mendekatkan kita semua kepada pintu rahmat dan pintu surganya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala. Baik, para pendengar sekalian, di studio telah masuk lagi penelpon. Silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum, Pak. Oh iya. Halo. Iya, dengan halo. Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Milan di kelas berapa? Dari mana, Pak? Dari Milan di kelas berapa? Dari Siden Rapang. Silakan dengan pertanyaannya. Iya, bagaimana kalau sebetulnya apakah yang lebih ampun dilakukan di masjid ataukah di lapangan? Ya, terkait dengan sholat gerhana, tidak ada syariat untuk melakukan sholat gerhana itu di lapangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana, beliau ke masjid. Sebagaimana dalam riwayat yang telah kita sebutkan. Dan saya tidak ketahui ada sepotong riwayat yang menjelaskan bahwa itu dilakukan di lapangan. Ya, karena itu dasarnya bahwa hal tersebut terkait dengan masjid. Dan saya kira itu juga ada mungkin pertimbangan apa namanya dari pembahasan kekinian terkait dengan faktor kesehatan, mungkin ada hal yang kurang bagus ya pada saat terjadi gerhana tersebut dan sebagainya ya. Saya nggak tahu rincian pastinya di dalam hal tersebut terkait dengan orang-orang kesehatan. Yang jelas bahwa pada saat terjadi gerhana ini hendaknya seorang melakukan sholat, apakah dia di rumahnya, kalau dia ingin berjamaah, maka itu tempatnya di masjid. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, baik Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan terakhir dari Bapak Muhammad di Malino. Afwan Ustaz, bolehkah kita sholat gerhana di rumah bersama istri? Karena masyarakat pada umumnya belum paham. Terima kasih. Kalau misalnya di masjid tidak ada orang yang melakukan sholat gerhana, lalu dia sholat di rumahnya bersama istrinya, maka itu adalah hal yang indah, suatu hal yang baik. dan sebagai seorang kepala rumah tangga, ya dia punya kewajiban untuk mengurus istri dan anak-anaknya, membawanya kepada kebaikan, apalagi hal tersebut perkara yang menghindarkannya dari neraka, menghindarkannya dari siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah. Baik para pendengar Radio An-Nasiha, dimanapun Anda berada, sangat banyak pertanyaan yang masuk ke meja kami. Dan karena waktu membatasi kita, di studio telah menunjukkan pukul 21.56 dan telah 1 jam 15 menit kebersamaan kita di acara live interaktif hukum seputar gerhana yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abdul Qarnain bin Muhammad Sunusi. Dan baik, sebelum kami tutup acara ini, kami persilahkan Ustaz untuk memberikan faedah ringkas lagi terkait dengan apa yang perlu dan sangat perlu diperhatikan oleh kaum muslimin terkait dengan ayat-ayat tanda kebesaran Allah, yaitu terjadinya gerhana ini. Tafadhal Ustaz. Ya, saya kira saya sudah terangkan semua tadi tema pembahasan di materi, apa yang semestinya kita kerjakan, dasar-dasar pokok yang hendaknya dihidupkan. Yang jelas, hal yang paling penting yang perlu diingat di sini, bahwa keberadaan kita pada saat terjadinya gerhana, mengingat akan kebesaran Allah, memperbaiki diri sebagai seorang hamba, memperbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menampakkan akan perlunya diri kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran diri terhadap siksaan dan adab-Nya, ini harusnya menjadi tugas dan kewajiban kita di hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat hal yang terindah untuk kita semua di dalam kehidupan, perkara yang membawa untuk kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya wallahu taala alam.